wa ashabihi ajma'in. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah yang dibesarkan dalam kesulitan dan kepahitan. Usia ketika lahir ibu sudah, bapak sudah tiada. Usia 5 tahun ibunya wafat. Usia 7 tahun Rasulullah sudah mulai mencari nafkah sendiri menggembalakan kambing. Usia 12 tahun perjalanan pertama ke luar negeri. Usia 25 tahun sudah 16 kali ke luar negeri. Jadi Muhammad muda itu sangat terkenal, diberi gelar Al-Amin, manusia yang sangat kredibel. Jadi Rasul ganteng tapi tidak disebut si ganteng. Rasul gagah tidak disebut si gagah, tapi disebut manusia Al-Amin, sangat jujur terpercaya. You understand what I'm saying? Okay, good. It's my friend came from United States. How are you? Pak Ine? Ya, alhamdulillah. Tahu Pak Ine? Fine. Bagaimana tadi? Pak Ine. Jadi, kalau orang ingin karir hidupnya bagus, maka karir terpentingnya adalah jujur terpercaya. Semua kebaikan datang dari kejujuran. Orang jujur akan melahirkan kebaikan, kebaikan melahirkan menjadi ahli sorga. Orang yang tidak jujur, kebaikannya akan tersembunyi, kebaikannya baik pura-pura untuk menyembunyikan ketidakbaikannya. Maka pastikanlah, siapapun yang ingin selamat dunia akhirat punya kebaikan, harus jadi orang yang jujur. Sidik itu adalah sama lisan, perilaku, dan hati. Nah, orang yang munafik itu tidak sama antara mulutnya, perilakunya, dan hatinya. Ibu mau punya, Bapak mau punya istri jujur? Mau. Jawab, Pak. Mau. Bapak mau punya istri jujur? Mau. Please, jawab, Pak. Mau? Mau. Walaupun Bapak? Tidak jujur. Inilah lelaki. Mau punya istri jujur, dia sendiri baru tanya nunduk. Ibu mau punya suami jujur? Yang jelas, Bu. Mau punya suami jujur? Ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Ya, dua-duanya. Kata Pak Miftah Farid, di Indonesia ini yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji banyak, yang kurang banyak tuh yang jujur. Jujur. Bu, Pak, kalau orang jujurnya ikhlas, bahagia. Jauh lebih baik dihina karena jujur daripada dipuji karena tidak jujur. Karena kalau jujur Allah suka. Kalau Allah suka hati tenang. Kalau tidak jujur Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka pasti hati gelisah. Walaupun punya segala-gala, kalau hati tidak tenang tidak punya apa-apa. Benar? Maka pastikanlah hadirin sepulang dari tempat ini menjadi manusia yang jujur terpercaya. Amin. Jujur itu tidak harus menceritakan segala-galanya. Ya, misalkan datang orang kulitnya hitam, saya jujur. Wajah kamu hitam, jelek, pesek, saya jujur loh. Hasilnya ditonyok hadirinnya. Jadi jujur itu bukan mengatakan segala yang ada, tapi ketika diperlukan maka kita katakan yang sebenarnya. Kita ini dihormati orang karena Allah menutupin aib. Benar? Benar, Nek? Nenek kalau dibuka aibnya bagaimana, Nek? Jadi remaja lagi, kan? Jadi, Allah menutupi dosa kita supaya kita tobat. Bukan supaya dijelaskan. Ya? Ini kita mah artis, ya, Tete, ya? Sudah, sini lihat, ya, tuh, ah. Ya udahlah, demikian aja lah hadirin sekalian. Lanjut. Mau tahu rahasia akhlak ada tiga, namanya tiga sa. Ulangi. Yang pertama, saya aman bagimu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu adalah orang lain tidak terganggu. Al-muslimu man salim al-muslimu namin lisani wa yadi. Tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Artinya akhlak yang pertama adalah tidak ganggu orang. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Saya menyenangkan bagimu. Apa, Bu? Jadi orang Islam yang berakhlak baik amalkan 5S. Satu, bukan sayang, senyum. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ulangi. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Ibu, mak, nggak boleh begitu. Saya sedang ceramah, Bu. Ibu, ya. Terus ya. Ulu. Ya, sampai masih kalah. Ya, begitulah, tiada yang kebetulan. Ibu lain kali lagi ceramah ya, Bu ya. Minta maaf. Satu apa? Saya aman bagimu. Yang barusan kurang aman, ya. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Dan yang ketiga, nah, puncak akhlak khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Kenapa kita belajar? Supaya banyak manfaat dari hidup kita. Kenapa kita cari nafkah? Supaya banyak manfaat. Jadi hidup ini mencari ilmu, mencari nafkah adalah untuk manfaat. Karena kita ini tidak akan memakan semua yang kita miliki. Benar? Sebanyak apapun tabungan, paling catatannya yang ada. Lihat enggak, megang enggak, makan enggak. Apalagi sudah kepala lima ya, sudah asam urat, kolesterol, diabetes sudah. Lihat durian juga cuman lihat cucuknya aja. Makanya Bapak Ibu yang baik, sepulang dari sini jangan ragu-ragu untuk menafkahkan harta, tenaga, waktu, ilmu. Karena yang dibawa mati itu justru yang manfaat. Rezeki itu cuma tiga. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya bukan punya kita, hanya ngaku-ngaku. Coba, villa itu rezeki siapa? Pembantu. Yang punyanya jarang. Paling bayar cicilannya. Pembantu, kenapa bibi langsing-langsing? Karena berenang tiap hari. Si mamang segar. Kita aja bagian stres. Makanya kalau pengen punya villa jadi, ya alhamdulillah. Para pembantu sekalian, ya jadi. Waduh, ini sombong. Ibu dengan pembantu tuh bu cuma masalah takdir. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, pembantu lahir di orang tua ibu, ibu lagi ngepel sekarang. Jangan somse, ya. Dan kita jadi gini tuh bukan karena hebat-hebat amat, karena takdir. Benar? Pak Tito itu paling sebel tuh sama polisi. Makanya sekarang jadi Kapolri. Loh itu kemarin waktu ceramah di Istiqlal, saya itu paling sebel lihat polisi. Diterima kemana-mana, akhirnya ke Akabri. Pas keterima di Akabri, ternyata mau sekolah kedokteran harus bayar ganti seleksinya itu. Jadi kepaksa, dan yang paling tidak mau jadi polisi, ternyata jadi. Takdir mah gak bisa kemana-mana. Benar? Makanya udah, mulai saat ini pulang dari sini itu pikirannya bagaimana hari-hari yang tersisa ini penuh manfaat. Setuju? Tenaga, waktu, ilmu, kedudukan, apa aja, yang penting hidup ini manfaat. Barulah itu menjadi rezeki kita. Apa yang kita ngaku-ngaku belum tentu rezeki kita, kecuali sudah jadi manfaat di jalan Allah. Terima kasih nenek, mama, uyut-uyut, aki-aki, ya. Muni tersinggung. Ya sok kata tante, ya. Jangan lupa pulang dari sini harus rajin ke masjid. Laki-laki yang tidak ke masjid namanya lelaki salehah. Harus ke masjid, ya. juga sholat isya berjamaah pahalanya separuh malam dianggap sholat terus-menerus, sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Masya Allah. Ya, usahakan semua jadi donatur masjid, karena masjid itu perlu biaya. Jangan sampai kita ke masjid dibiayain orang lain. Harus kita potong gaji kita khusus untuk masjid. Itu rumah Allah. Jangan sampai kita dibiayai orang lain, karena pasti masjid punya biaya operasional dan kitalah yang membiayainya. Siap semuanya? Siap. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan lupa tiga sah. Ya, sah pertama apa? Saya Abdullah Gymnastiak. Ya. Saya yang kedua. Apa yang kedua Pak? Jangan curiga ya. Saya ikut KB, dua saja cukup ya. Terima kasih. Keluarga besar. Wah. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Cukup karena kita harus melaksanakan yang lain. Nanti sore seperti biasa pada asar ada kajian ya. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.